Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa kharal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahmad azzakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarh Durus Al-Muhimmah li Ammat Al-Ummah. Kita sampai pada halaman 66 atau di PDF-nya halaman 62, dan di sini kitab ini, kitab Syarah Durusil Muhimmah li Ammatil Ummah, ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan diberikan penjelasan syarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah. Dan kita sampai di pembahasan Ar-Ruknu Tsalits min Arkanil Iman Billah, di mana kemarin kita sudah membahas tentang rukun yang pertama dan rukun yang kedua. Ya, rukun awal al-imanu bi wahdaniyatillahi fi rububiyah. Itu iman tentang keesaan Allah dalam rububiyahnya. Dan rukun yang kedua adalah al-iman bi wahdaniyatillahi fi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan keesaan Allah Azza wa Jal di dalam asma dan sifatnya. Nah, sekarang rukun tsalits, الركن الثالث من أركان الإيمان بالله. Rukun yang ketiga dari rukun-rukun iman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu al-imanu bi wahdaniyatillahi Azza wa Jalla. Iman dengan keesaan Allah Azza wa Jalla fi uluhiyatihi. Fi uluhiyatihi, di dalam uluhiyahnya. Uluhiyah itu maksudnya apa? Dalam beribadah kepadanya. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minash shaitan rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Di surat al-bayyinah ayat 5, Allah azza wa jal berfirman, dan tidaklah diperintahkan kepada kalian illa liya'budullaha, kecuali agar kalian itu beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan hanya kepada Allah agamanya. Artinya mukhlisina lahuddin itu artinya apa? Mengikhlaskan agama ini hanya ya kepada Allah azza wajal, beribadah hanya kepada Allah azza wajal. وكما قال جل وعلا, sebagaimana Allah berfirman pula, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini di surat An-Nisa ayat 36. وكما قال جل وعلا, sebagaimana firman Allah taala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِمُ الطَّاغُوتِ, dan telah kami utus di setiap umat rasulan, rasul, an ibudullaha, agar mereka itu beribadah kepada Allah, wastanibu taghut, dan mereka menjauhi taghut. Wa kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah taala berfirman, ini sebelum ke ayat selanjutnya, ana bertanya kepada antum, apa itu makna taghut? Taghut. Menyembah selain Allah. Sembahan. Aywa. Yang lainnya Anda bisa, kemarin baru selesai taghut. Sesuatu yang diutamakan melebihi Allah. Itu kemarin kita pahami apa? Kullu syai'in ma'ubida min dunillahi min matbu'in au matbu' Jadi kemarin ketika kita membahas kitab Firqatun Najiyah, kita apa? Memahami konteks taghut. Ya. Itu taghut adalah apa? Kullu syai'in ma ubida min dunillah. Segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Wa radiya bil ibadati, dia ridha dengan ibadah, min ma'budin, dari yang diibadahi, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati, fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi, selain dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini makna dari taghut, huwa kullu ma'ubida min dunillahi, itu apa saja selain apa yang diibadai, ya, selain Allah, apa saja yang diibadai selain Allah, apa saja yang diibadai selain Allah, ya, huwa kullu ma ubida min dunillah, ya, segala sesuatu atau apa saja yang diibadai selain Allah, wa radiya bil ibadah, dan dia ridha dengan ibadah, artinya diibadai, min ma'budin, dari diibadai, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati, fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi, selain dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga termasuk definisi yang didefinisikan oleh Ibnul Qayyim dan juga para imam yang lainnya. Jadi taghut adalah huwa kullu ma'ubida min dunillah, apa saja yang diibadai selain dari Allah, dan dia ridha untuk diibadai, ya, di mana dia itu termasuk, ya, selain Allah yang diibadai, diikuti, ditaati. Selain dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dielu-elukan, diibadahi bahkan, atau di lebih diikuti daripada Allah Azza wa Jalla, atau lebih ditaati daripada Allah Azza wa Jalla, maka dia itu apa? Taghut. Ya, dia itu taghut. Pak Budi kenal enggak sebelah kanan antum? Ayo. Dia Pak Pedang. Ya. halal dan syarat. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan definisi tauhid. Nah, di sini kita lanjutkan wa kama qala jalla wa ala, sebagaimana firman Allah taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah memerintahkan agar kalian itu beribadah hanya kepadanya. Wa kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah berfirman ala lisan Ibrahim. Ya. Sesuai dengan penuturan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Illa, ya, kecuali yang telah menciptakan aku. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat yang bermakna yang demikian itu banyak sekali. Katsiratun. Wal imanu bi wahdaniyatillahi azza wa jal fil uluhiyatihi yakunu bil i'tiqadi bi annahu al ma'budu bi haqqin wa la ma'buda bi haqqin siwahu. Wa ikhlasud din, wa ikhlasud din lahu wa ifraduhu wahdahu bil ibadati bi an yufrida al 'abdu rabbahu 'azza wa jalla bi dhulli wal khudu'i wal inkisari wal ruku'i was sujudi wad dhabhi wan nadri aw wan nadri wa ghairi dhalika min al ibadat. Jadi di sini dijelaskan, ya, wal imanu, dan iman bi wahdaniyatillahi azza wajal, dengan keesaan Allah azza wajal, fi uluhiyatihi, dalam peribadahan kepadanya, yakunu bil i'tiqadi, ya, itu bisa direalisasikan dengan apa? Bil i'tiqad, dengan keyakinan. Bi annahu ma'budu bihaqqin, bahwasanya Allah azza jal yang diibadahi dengan benar. Wala ma'buda bihaqqin ila siwahu, dan tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa ikhlasud dini, dan mengikhlaskan agama lahu, bagi Allah itu. Wa ifraduhu, dan mengisakannya wahdahu semata, itu adalah dengan apa? Bil ibadati, dengan ibadah. Contohnya sekarang ini, ya, antum duduk di majelis ilmu ini, ibadah atau bukan? Ya, karena Allah, atau antum hanya ingin, ya, daripada di rumah bengong, mending sinilah. Nah, ini kontekstual niat-niat yang seperti itu menjadikan yang membedakan satu orang dengan orang yang lain. Terkadang tidak setiap orang mempunyai niat yang sama. Ya. Maka kita harus meminta kepada Allah Azza wa Jal agar apa? Senantiasa kita itu diberikan ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Karena sesungguhnya hati manusia itu bolak-balik. Makanya Nabi SAW itu menganjurkan kita untuk memperbanyak doa agar apa? Hati kita itu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dibolak-balik. Sebagaimana Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah hati dalam agamamu. Dan di sini Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, limana tuksir hadzal doa? Wahai Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa ini? Ini pertanyaan yang logik, pertanyaan yang masuk akal. Karena Nabi SAW itu sudah dimaafkan dosanya dan dijamin masuk surga. Ya, maksum, dijaga. Ya, orang yang dijaga saja masih seperti itu. Dan Nabi SAW menjawab, inna kullu bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. In syaa'a aqamahu wa in syaa'a azaghahu. Maka makalun ustazah. Hati manusia itu di antara dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah menginginkan, maka Allah luruskan. Kalau Allah menginginkan pula, Allah sesatkan. Sehingga di sini tidak bisa kita ini menjamin diri kita dengan kekuatan kita, dengan kesehatan kita, dengan kemudahan kita itu untuk bisa apa? Senantiasa ikhlas niatnya dalam menuntut ilmu syar'i. Kecuali ketika kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan. Kecuali apa? Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan. Sebagaimana di sini ibadah. Ibadah di sini ya, ibadah yang kita lakukan di sini adalah menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i ini termasuk apa? Termasuk yang harus kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa ikhlas. Agar senantiasa ikhlas. Kenapa? Dalam menuntut ilmu syar'i itu penting ikhlas itu. Karena dengan ikhlas Allah akan bukakan pintu-pintu pemahaman. Sebagaimana perkataannya Syekhul Islam Taimiyah, al-ikhlasu miftahun likulli khair. Ikhlas itu adalah kunci pembuka seluruh kebaikan. Jadi kalau kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena ajakan teman, bukan karena ajakan saudara, atau bukan karena enggak enak sama ustadznya nanti di absen dan seterusnya. Kalau jalan-jalan datang nanti dikasih skakmat atau kasih pertanyaan, ya. Itu bukan seperti itu. Tapi minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemudahan untuk istiqomah, untuk mengikhlaskan niat. Dan di sini antum lihat ketika dikatakan la yanul ilma al-mustahi wal mustaqbir, tidak akan mendapatkan ilmu al-mustahi wal mustaqbir. Orang yang malu dan orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Kenapa di situ? Karena malu dan sombong kaitannya dengan hati. Malu dan sombong itu kaitannya dengan apa? Hati. Sehingga di situ penting kaitannya kita menjaga hati kita untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Dan semoga Allah memudahkan itu bagi kita semua. Nah, sekarang bi an yufridal abdu rabbahu bidulli wal khudu'i wal inkisari wal ruku' wal sujud wal dabhi wal nadari. Itu hendaknya ya, itu direalisasikannya dengan apa? Yufridal abdu, hendaknya seorang hamba itu mengesakan Allah bidulli, dengan ketundukan, wal khudu', ya, dulli itu hina sebenarnya. Ya, kerendahan diri, wal khudu' dengan ketundukan, wal inkisari dengan penuh kepasrahan yang dahsyat, wal ruku' dan ruku'. Ya. Kemudian sujud, dia sujud, wa dzabhi ketika menyembelih, wa nadri dan ketika bernadar, bersumpah, itu semuanya hanya karena Allah azza wajalla. Meniatkan itu untuk Allah saja, bukan untuk yang lainnya. Antum misalnya bernadar demi pohon yang rindang ini, enggak boleh. Ya, harus hanya sumpah itu diberikan hanya kepada atas nama Allah Azza wa Jal. Wa la yastaghitu illa billah. Tidak meminta pertolongan dengan sangat itu kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Wa la tawakkal illa ala Allah. Dan tidak bertawakal kecuali kepada Allah saja. Wa la yadbahu illa lillah. Dan tidak menyembelih kecuali kepada Allah. Wa la yanduru illa Allah illa lillah. Wala yanduru illa lillah, dan tidak nadar kecuali kepada Allah tabaraka wa taala. Wala yamuddu yadaihi fi du'aihi ila Allah, dan tidak ya yamuddu, jadi ini apa ya artinya di sini ya, tidak memaparkan tangannya, tidak memanjatkan kedua tangannya fi du'aihi ketika dia doa, ya, tidak mengangkat tangannya dalam rangka berdoa kecuali kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada orang yang berdoanya kepada selain Allah Azza Wajal, dia bisa terjatuh dalam apa? Kekafiran. Ya. So. Kayak contohnya misalnya antum aminkan doa-doa yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan doa-doa yang dari Injil antum aminkan. Ini juga termasuk perbuatan yang bisa menjadikan seorang itu terjatuh dalam syirikan. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Sudah tahu dia itu berdoa dengan apa? Bahasa Indonesia. Bukan terjemahan doa dari Al-Quran, tapi dia berdoa dengan bahasa-bahasa Injil. Maka tidak boleh diaminkan, Mas. Meskipun maksudnya baik, meskipun doanya itu global, tidak boleh. Kenapa? Takut kalau itu sesungguhnya ini ditujukan kepada siapa? Kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya ini? Berapa banyak orang-orang ketika melakukan yang demikian, dia tidak paham apa yang dia lakukan. Yang penting protokoler, resmi, dan bisa diterima kebanyakan orang. Bukan seperti itu. Doa itu ya tetap antum memakai lafaz-lafaz doa yang dimasrukkan, disyariatkan. Bukan doa-doa yang antum karang sendiri kemudian ya ternyata di situ bagian besarnya adalah bagian dari doanya orang-orang kafir dengan bahasa-bahasa mereka. Semoga Bapak di sana menerima apa yang kita. Bapak mana Bapak? Bapakmu kok? Ya ada Bapak. Ya Pak Ir, ya ada Bapak. Ya. Ini contoh saja. Ini contoh dan tafsiliyahnya ada. Pendetilannya harus ada. Kemudian wa huwa madlulun la ilaha illallah. Dan inilah yang ditunjukkan dari perkataan apa? La ilaha illallah. Tidak ada Rabb, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Fala yad'u ilallah. Maka janganlah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wala yastaghits illa billah. Dan tidak boleh beristighatsah, meminta pertolongan dengan sangat kecuali kepada Allah azza wajalla. Wala yatawakkal illa 'alallah, dan tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah. Wala yadbahu illa lillah, dan tidak boleh menyembelih kecuali semata-mata karena Allah. Wala yanduru illa lillah, dan tidak boleh menadar kecuali karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yamuddu yadayhi fi du'aihi ila Allah, dan tidak boleh mengangkat kedua tangannya dalam rangka berdoa kecuali hanya kepada Allah. Falladhi yamuddu yadayhi wa yad'u madada ya Rasulullah. Atau madada ya Rasulullah. Au madada ya fulan. Ma'arafa haqiqatal iman billahi. Madada itu maksudnya adanya tolonglah. Ya. Tolonglah wahai Rasulullah, tolonglah wahai fulan. Ini maka dia itu dianggap apa? Tidak mengetahui tentang hakikatnya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ngakunya Islam. Dia ngakunya Pak Kiai bahkan. Tapi doa-doa bahkan Habib. Ya. Indonesia itu lucu. Maka kalau dikatakan Habibnya nama siapa? Maka dia enggak ngerti bahasa Arab. Kok bisa, Ustaz? Karena dia mengatakan Habib menjadi Habib. Enggak ngerti bahasa Arab. Harusnya apa? Habib. Habib siapa namanya itu? Ah, Habib. Kayaknya dia sudah ya sudah bukan keturunan Rasul. Karena Habib beda lagi. Paham gak maksudnya? Ini sedikit perbedaan antara hak dan ha. Kalau misalnya antum lihat di dalam kamus, ya, hababa, ya, antum akan dapati jadi habba, ya, habba yahubbu, seperti apa? Habba najm, tola, muncul, ya. Atau antum apa? Pernah mendengar sebutannya apa? Hibbah, ya, hibbah. Itu kaitannya dengan tadi, ya, ada habba yahubbu, muncul, nashito wa asra, habatis syair, artinya apa? Cepat, ya, nashito, terengginas, dinamis, habba yaf'alu kada. Habba di sini bada'a. Tofiqo yaf'aluhu. Berkaitan dengan awal perbuatan. Kalau disebutkan, kalau misalnya disebutkan habib, maka baru muncul dia. Habib. Pakai ha. Paham misalnya? Ini yang harus difahami. Orang terkadang ada juga hababal amro asa'ahu, mengganggu, ya, hababa yuhabbibu, ya. Hababa yuhabbibu wa mazaqqahu. Hababa tauba, hababa tauba artinya merobek-robek baju. Hababa yuhabbib, ya. Makanya kalau antum mengatakan habib itu habib, habib. Nah, makanya itu robek-robek dia. Nah, mana ini sudah aneh. Maka ini termasuk istifadah kita ketika memahami kontekstual bahasa Arab. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk belajar bahasa Arab. Habib mencintai, ya, yang dicintai, habib. Habib, bukan habib, ya. Kalau habib yang mencintai, yang benar yang mencintai itu adalah muhib. Kalau yang dicintai mahbub. Ya, habib. Bukan, artinya sebutan habib kalau yang di Indonesia dan seterusnya itu dia mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, yang ma'rufnya di Indonesia seperti itu. Jadi kalau orang dikatakan habib siapa? Oh, keturunan. Atau juga habib di sini adalah kaitannya dengan orang-orang yang sebutannya dari keturunan Yaman. Habib fulan, habib fulan. Allah alam, yang jelas di situ ada ta'zim, ya, ta'zim wal ghulu. Penghormatan maupun ghulu, berlebihan. Tercium tangan dan seterusnya. Enggak usah bahas. Banyak sesuatu yang di situ apa menjadi sesuatu yang kurang bagus, kurang baik. Meyakini bahwasanya apa? Meyakini bahwasanya ketika maulud Nabi, rohnya Nabi SAW itu hadir dalam rangkaian ritual salawatannya dia dan yang lainnya. Disebutkan majlis sholawat, majlis zikir Rasulullah, dan yang lainnya. Sebutan-sebutan yang Anda bisa lihat, ada yang pakai rebana nyanyi-nyanyi di kuburan dan Allah mustahil. Semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang seperti itu. Maka disebutkan di sini, ya. Jadi kalau misalnya mengatakan seperti itu, dia enggak ngerti tentang hakikatnya iman kepada Allah, enggak ngerti. Sedangkan Allah azza wajalla berfirman, "Qul," katakanlah, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki. Apa itu nusuk? Sembelihanku. Wa mahyaya. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya diperuntukkan bagi Allah Rabb seluruh sekalian alam. Wa la syarika lahu. Jadi la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan yang demikian aku diperintahkan dan aku adalah awwalul muslimin. Apa? Awal-awal orang-orang yang senantiasa menyerahkan diri. Ini surat Al-An'am ayat 162. Bihadat tauhid. Ya. Amara alaihi salatu wassalam wa amdu hayatahu. Dengan tauhid ini Nabi SAW memerintahkan, dan Nabi SAW menghabiskan kehidupannya fi da'wati ila hadat tauhidi, dalam dakwah menyeru kepada tauhid ini. Wa hadal ikhlas. Wa hadha ikhlas. Dan ini adalah ikhlas. Nah. Jadi Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa alam anna al-ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in. Qad kataballahu laka. Wa law istama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in. Qad kataballahu 'alaika. Rufiyatil aqlamu wa jaffatis suhuf." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'alam, ketahuilah, sesungguhnya umat itu apabila lawistamat, apabila mereka bersatu, ala ayyang fauka bisyai'in, untuk bisa memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu apapun, lam yang fauka illa bisyai'in, maka itu tidak mampu memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu apapun. Qad kataballahu laka, Allah telah menetapkan takdirmu, takdir bagimu. Walau istama'u ala ayyadruka bi syai'in, kalau mereka itu berkumpul untuk memudaratimu dengan sesuatu apapun, lam yadurruka illa bi syai'in, maka tidak akan memudaratimu kecuali dengan sesuatu. Qad kataballahu 'alaika, karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah azza wajalla. Semuanya itu sudah ditakdirkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Qalam, pena itu sudah diangkat, wajafatis suf, dan lembaran-lembaran itu sudah mengering. Nah, ini karena kolam ini adalah tentang apa? Iya. Allah azza wajalla itu mengatakan kepada kolam, ya, kolam itu termasuk awwalu ma khalaqallahu, termasuk makhluk Allah azza wajalla yang pertama-tama itu diciptakan. Uktub, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyam. Tulislah, tulislah apa yang terjadi pada sampai hari kiamat. Artinya di sini apa? Tentang takdir seluruh makhluknya. Itu telah tertulis. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dari Ibnu Abbas, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, itu dulu sementara, sedikit lagi. Fahada huwa al-imanu billahi tabaraka wa ta'ala wa huwa yaqumu ala hadhil arkani thalathati. Wa dinul islam summiya tauhidan li'anna mabanahu 'alal imani bi wahdaniyatillahi fi rububiyyati wa asma'ihi wa sifatihi wal uluhiyyatihi wa la yakunu mu'minan billahi illa man amana biha wa haqqaqa ma dallat 'alaihi wa maqtadathu min tauhidin wa ikhlasin lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan ya, iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah dia menegakkan rukun yang tiga ini. Rukun yang tiga itu apa? Mengesakan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Wa dinul Islam, agama Islam itu sumya tauhidan, dinamakan apa? Tauhidan. Tauhid li'anna mabnahu 'alal imani bi wahdaniyatillahi fi rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa uluhiyah. Karena pondasi bangunan dari iman itu apa? Iman kepada keesaan Allah itu apa? Dengan apa? Dalam rububiyah, sifat, dan uluhiyah. Wa la yakunu mu'minan billah, ya, dan tidak dikatakan beriman kepada Allah illa man amana biha, kecuali dia beriman dengannya, wahaqqaqa ma dalat alaihi, dan dia itu mengaplikasikan apa yang menjadi konsekuensi dari rukun yang tiga tadi, wa maqtadathu min tauhidin wa ikhlasin lillah, dan apa yang menjadi konsekuensi dari tauhid dan ikhlas hanya semuanya diperuntukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya dari kitab Syarah Durusin Muhimmah li Ammatil Ummah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang dengan izin Allah azza wajal, dan insyaallah pekan yang akan datang akan ada daurah full. Ya. Tanpa berhenti kajian yang rutinnya. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya dari subuh sampai malam. Antum makan, duduk manis, ya, menghadapkan ke tembok dan infokus dari pagi sampai malam selama 4 pekan. Maksudnya gimana, Ustaz? Habis subuh kajian, ya, Sabtu dan Ahad kan? Dari kitab Durus Muhimmah Li'ammatil Ummah, kemudian Durus Yaumiyah Minas Sunan Al-Ahkam Syar'iyyah, kemudian Syarah Hilyah Thalabul Ilmi, kemudian apa? Jam 9 sudah daurah sampai asar. Asar berhenti, nanti Sabtunya 4:30 kajian lagi Mustalah Hadis dan Firqatun Najiyah sampai malam. Mau nambah lagi? Ya. Alhamdulillah. Ini semoga Allah Azza Jal menjadikan ini sebagai tabungan kita kelak di yaumul hisab. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.